19 November, hari terakhir cintaku pada dirimu. Pukul 16 sore, kulihat engkau berdua dengan yang baru. Mungkin karena November, hari terakhir cintaku pada dirimu. Sakit hatiku olehmu, hitam sudah ku hitamkan, kertas warna putih, putus sudah ku putuskan, cintaku padamu. 19 November, hari terakhir, cintaku padamu. November, hari terakhir cintaku pada.